Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, iblis adalah musuh yang kita tidak bisa melihatnya. Demikian pula bala tentaranya, syayatin al-jin, setan-setan dari kalangan jin. Tetapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana iblis dan bala tentaranya mengganggu manusia dengan berbagai macam bentuk gangguan. Contohnya wau niko. Di antara bentuk permusuhan syayatin, bentuk permusuhan iblis, iblis dan bala tentaranya ini memberikan janji-janji palsu. Bisikan-bisikan, ingkang bisikan niku janji-janji palsu. Menakut-nakuti dengan kefakiran. Menakut-nakuti kita akan sengsara. Niki bisikan-bisikan iblis. Kowe aja sedekah, kowe aja ngetokake biaya kanggo haji, kowe aja ngetokake biaya kanggo amal, bangun masjid, jihad fisabilillah, sebab nek kowe ngetokake bondomu, kowe bakal fakir, kamu bakal miskin. Niki bisikan-bisikan syaitan. Nggih. Contoh permusuhan ini ku, asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan itu membisikkan dan menjanjikan kepadamu, menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita ampunannya dan juga apa? Fadl, keutamaan darinya. Contohnya pun wau nika ibadah haji dan umrah. Al-hajju wal-umrah yanfiyani dhunuba wal-faqra kama tanfi an-naru khabasal hadidi wal-fidhati wal-dhahab aw kama qala ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Ibadah haji dan umroh yang tentunya membutuhkan biaya untuk dikeluarkan dan juga tenaga dan waktu. Kedua ibadah ini akan menghapuskan dosa-dosa dan kefakiran. Jadi mboten terus dadi fakir niku mboten. Justru menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kefakiran, sebagaimana api akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada emas, yang ada pada perak, yang ada pada besi. Iya. Wabillahi taufiq. Niki contoh. Contoh gangguan syaitan, menjanjikan perkara-perkara yang batil. Maka kewajiban kita adalah mengingat janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan meyakini apa yang Allah janjikan. Contoh malih ma'asyiral muslimin, kita masukkan contoh berikutnya. Bismillah. Ketika kita tidur, syaitan juga mengganggu kita. Iya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengabarkan seorang kalau dia tidur kemudian ada azan terus dia tidur saja kebablasan, tidak mau mengikuti seruan sampai dia tertidur, itu syaitan dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam mengencingi telinga orang yang tidur. Niki kan perkara gaib. Kula panjenengan sami mboten weruh ora ngerti, ananging Rasul ngendika, Rasul mengabarkan. Ya. Syaitan mengencingi orang ini dan kencingnya ndak tanggung-tanggung di mana? Di telinga, dikencingi. Iya, hakiki betul-betul seperti itu terjadi. Setiap orang tidur, ketika kita tidur, itu syaitan membuat ikatan di belakang kita, tiga ikatan. Dibuat tiga ikatan. Dan dibisiki oleh syaitan, alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, bengisik dawa, tidurlah kamu. Jadi ketika orang mau bangun, dibisiki syaitan, masih panjang malam itu, tidur saja kamu. Ngelilir malih, dibisiki lagi, malam masih panjang, tidur kamu, farkut. Sampai sebagian orang kebablasan, mboten sholat subuh, telat, anggene pun sholat napa? Subuh. Ini juga apa yang telah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis beliau. Diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya bagaimana kita menghadapi. Ya, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita ya selamat dari gangguan syaitan. Ketika seorang bangun kemudian berzikir kepada Allah, lepas ikatan satu. Ketika dia kemudian berwudu, lepas ikatan berikutnya. Ketika dia kemudian sholat, lepas ikatan yang lain. Tiga ikatan ini semuanya nanti lepas dengan kita mengikuti jalan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di pagi harinya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, di pagi harinya, fa'asbaha tayyiban nafsi nasyiton. Di pagi harinya dalam keadaan semangat hidup dan juga jiwanya itu baik. Ini kalau seorang ya mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, bangun, berzikir, berwudu, sholat, maka pagi harinya akan dalam keadaan jiwanya bersih, lapang, dan juga diberi oleh Allah kesemangatan. Tetapi sebaliknya, kosok wang sule, kalau seorang itu tetap mengikuti bisikan syaitan, alaika lailun tawilun farkut, malam masih panjang, tidur kamu, malam masih panjang, tidur terus kamu. Dia akan kebablasan, tidur, meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Dan di pagi harinya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'asbaha khabisan nafsi kaslan. Di pagi harinya dia akan bangun dalam keadaan khabisan nafas. Jiwanya itu jelek, jiwanya itu busuk. Kaslan dan juga pemalas. Malas. Naam. Walhamdulillah. Ini wajib disyukuri niki. Ternyata langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikan syaitan, gangguan iblis dan bala tentaranya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa? Rasulnya. Contoh yang lain. Mimpi. Syaitan juga mengganggu manusia dari sisi mimpi. ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya minallah, mimpi yang baik itu dari Allah. Wal-hulum minasyaitan, dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Diganggu dalam tidur kita mimpi-mimpi yang buruk, agar sempit hati manusia, agar sedih, agar pikiran-pikirannya terganggu, kacau. Ini pun telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi telah menjelaskan bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan. Di antara yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita mimpi jelek, ya, mimpi buruk, jangan diceritakan. Ampun dipun ceritakan, sudah dilupakan. Kemudian kita segera ta'awud, minta perlindungan kepada Allah. Sebab ini gangguan dari siapa? Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau kita tidur, berganti posisi. Ya. Seandainya kita bangun berwudu, kemudian melakukan ibadah sholat, malam mimpi buruk, bangun wudu sholat. Jangan diceritakan, sudah selesai. Syaitan akan terputus gangguannya itu. Ya. Pernah suatu saat datang seorang sahabat, ya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, saya bermimpi kepala saya putus, ya Rasulullah. Tugel, gelinding, saya kejar kepala saya." Nabi langsung mengatakan, "Jangan kamu ikuti syaitan." Kurang lebih demikian riwayat hadis. Jangan diikuti itu bisikan syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Niki nggih contoh bisikan-bisikan gangguan apa? Syaitan. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau cerita atau mimpi itu mimpi yang baik, maka itu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, ini saya dapat cerita. Ini orang yang tidak melaksanakan perintah Rasul, ya, akhirnya diganggu syaitan betulan. Mimpi ketemu bapaknya yang sudah meninggal. Ini betul-betul terjadi, ini kisah diceritakan ke saya. Bapaknya pesen, "Omahmu madep ngalor, tolong dibongkar. Dirubah madep ngidul." Dipikir temenan itu, akhirnya dibongkar omahe madep napa? Ngidul. Wis rampung ngimpi malih niku. Subhanallah, mimpi ketemu syaitan, ngimpi bapaknya. Ya. Kowe omahmu ora bener madep ngidul. Ruban madep ngetan. Bangun, dipikir. Rubah, dibongkar betul ini. Subhanallah. Sampai berapa kali dia melakukan itu? Lah yang seperti ini ma'asyiral muslimin, omah madep ngalor, madep ngidul, ngetan ngulon, ini kan enggak ada kaitannya dengan keselamatan, ya atau tidak? Mungkin kalau kaitannya dengan kesehatan betul nggih. Nggih. Ya cari posisi rumah yang srengenge niku saged napa mlebu. Nah, ini masalah yang memang sesuai dengan kesehatan, tapi kalau karena mimpi kemudian dia susah hidupnya, ini namanya dipermainkan oleh siapa? Syaitan. Iya. Nabi sendiri mengingatkan tadi sahabat yang bermimpi dengan mimpi yang tidak baik tadi untuk segera ya memutus, tidak menceritakannya, tidak memikirkannya, sudah. Syaitan menginginkan kita sempit hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Intinipun ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita tentang permusuhan iblis, syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sebab setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah bukan hanya sekedar memberikan peringatan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Tidak hanya itu, di antara rahmat Allah, Allah menyebutkan sekian banyak yang dilakukan oleh setan, oleh iblis. Padahal iblis itu makhluk yang tidak kelihatan, makhluk yang gaib. Nggih napaten? Tetapi kita tahu apa yang dilakukan oleh mereka dengan kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh seperti apa yang dilakukan oleh iblis setiap hari mengutus apa namanya pasukan-pasukannya untuk membuat kerusakan, termasuk diantaranya upaya untuk memisahkan suami dan apa istri. Ya. Sudah ada caranya, adabnya, bagaimana mendamaikan suami istri pun wonten syariatipun, tinggal kita mengikuti. Kemudian diantara gangguan-gangguan syaitan adalah janji-janji palsu, dibisiki dengan bisikan-bisikan yang tidak ada kenyataannya. Ya. Maka kita menghadapinya dengan iman, luih percaya janjine Allah atau bisikan-bisikan siapa? Iblis, syaitan. Juga gangguan-gangguan yang lain tadi telah kita sebutkan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niku wau contoh kemawon. Adapun secara rinci, silahkan kita terus belajar membaca Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana syaitan dan iblis, iblis dan bala tentaranya, syayatin, mengganggu manusia. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kita akan mengingatkan beberapa langkah, beberapa hal yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar kita selamat dari gangguan syaitan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk al-luju ilallah, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, berta'awud, banyak minta perlindungan dari syaitan kepada Allah. Wabillahi taufik. Ini jalan kita selamat. Betapa banyak kita diajarkan ta'awud. Iya. Sebelum membaca surat Al-Fatihah disunahkan ta'awud. Ketika kita sholat, setelah membaca doa iftitah disunahkan baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Baru membaca surat apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai selesai. Ketika kita mau membaca Al-Quran, iya, diajarkan untuk kita ta'awud, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kemudian kita baca Al-Quran. Mau masuk masjid, juga diajarkan untuk apa? Ta'awud, a'udhu billahil azim, wabiwajihil karim, wasultanihil qadim, minasyaitanir rajim, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Diajari ta'awud, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ketika kita akan masuk ke WC juga diajari untuk ta'awud. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan disunahkan juga membaca basmalah, bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul ngendika, dengan seorang mengucapkan basmalah itu akan tertutup auratnya dari pandangan jin. Berarti dipunselamataken, diselamatkan dengan kita menyandarkan diri kita kepada Allah, ta'awud, minta perlindungan kepada Allah. Bahkan Allah menurunkan surat yang terkandung di dalamnya ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari waswas syaitan, dan disyariatkan untuk dibaca berulang-ulang setiap hari di beberapa tempat, di beberapa kesempatan. Inggih menika surat Al-Falaq dan surat napa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minta perlindungan kepada Allah. Siapa Allah? Rabbun nas, Rabbnya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Ilahin nas, malikin nas, rajanya manusia dari was-was syaitan. Bisikan-bisikan syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan apa? Manusia. Juga surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua makhluknya Allah yang mendatangkan kejelekan, termasuk syaitan, iblis. Juga minta perlindungan dari tukang sihir. Dan sihir itu adalah perbuatan syaitan. Wabillahi taufik. Niki dipun syariataken setiap hari, ya, setiap selesai sholat dipun waos bersama al-ikhlas. Kul a'u kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabil falak, kul a'udhu birabil nas. Dibaca sekali-sekali setiap selesai sholat fardu, kecuali sholat subuh dan sholat maghrib, dibaca tiga kali. Juga sebelum tidur, disyariatkan untuk membaca al-falak, an-nas, dan al-ikhlas. Tiga kali. Ini ma'asyiral muslimin, diantara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang pertama adalah dengan kita madza, ya, berdoa memohon pertolongan kepada Allah, ta'awud minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, agar kita selamat dari bisikan syaitan, was-was syaitan, adalah dengan kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah menuntut ilmu Alkitab dan As-Sunnah, sinau agomo. Sebab dengan kita belajar Al-Quran dan Sunnah, kita akan mengenal langkah-langkah syaitan, akan mengenal makar-makar syaitan, sekaligus juga kita mengerti apa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita menghadapinya. Contohnya tadi, ternyata mimpi kita pun juga diganggu oleh siapa? Setan. Rasul sudah memberitahu apa yang seharusnya dilakukan. Iya. Kita tidur juga ternyata demikian, syaitan mengganggu, membuat ikatan-ikatan, pintalan-pintalan, apa yang seharusnya dilakukan, dilawan. Ketika kita ngelilir, bangun, segera berzikir, segera wudu, segera sholat, lepas ikatan-ikatan itu. Kemudian pagi hari dalam keadaan semangat dan jiwanya baik. Oke. Belajar Alkitab was sunnah. Dengan itu seorang akan mendapatkan apa? Keselamatan dari gangguan syaitan. Wonten tiyang ingkang melakukan perbuatan yang haram sebabipun karena jahil, karena belum tahu ilmunya. Wonten apa mboten? Wonten. Contohnya melakukan jual beli misalipun, jual beli. Nggih, ngertine niku sah-sah mawon. Ngertinya itu sah-sah saja. Ya. Karena jahil. Nggih, penak banget syaitan itu menyesatkan. Tapi begitu tahu, oh ternyata haram. Nggih, alhamdulillah niku dengan sebab ilmu akhirnya dia bisa meninggalkan langkah napa? Syaitan. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pentingnya ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan jadikan dia faqih, faham terhadap agama. Termasuk kebaikan adalah diselamatkan dari gangguan apa? Syaitan. Niki bel rampung niki nggih, nek mboten salah nggih. Nggih. Hah? Oh ini sholat, tadi sudah sholat tadi. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sebutkan sebuah contoh, ya. Barokah dengan seorang menuntut ilmu. Barangkali saya tutup dengan contoh ini, ya. Nanti kalau ada tanya jawab, tafadhollah. Ya. Nah, contohnya mantan panjang nih soalnya. Ya. Taib. Contoh ini sering kita dengar. Yeah. Ketika seorang jahil itu mudah untuk kemudian mengikuti langkah-langkah syaitan. Yaitu kisah pembunuh 100 jiwa. Nah, niki. Langsung pun kelingan sedaya nggih, kisahipun, tapi saya ceritakan lagi. Sebab yang namanya cerita-cerita dan kisah dari nabi itu mboten boseni. Nggih napaten? Kalau ceritanya manusia, apalagi cerita ngarang, itu orang bosen. Ya. Tapi cerita kisah Al-Quran, kisah hadis, mau diulang-ulang 100 kali, terus selama hidup 200 kali, diulang terus. Semakin membaca, semakin tambah yakin, semakin hati itu lapang, semakin kita tentrem dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nggih, kisah Nabi Adam kan sudah sering kita dengar sejak dulu. Ning mboten tahu bosen. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa saged bosen nek wong niku iman? Bosen napa mboten? Mboten bakal. Kisah perang Badar berapa kali kita dengar? Ya terus kita dengar. Dalam Al-Qur'an kisah-kisah demikian banyak. Kisahnya Nabi Musa niku bentene kisah-kisah Al-Qur'an lan sunnah dengan kisah-kisah buatan manusia. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, niki wonten ing zaman rumiyin, di zaman Bani Israel ada orang yang membunuh 99 jiwa. Mateni 99 wong. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah. Tetapi bingung dia. Diterima atau tidak tobatnya ini? Wis kadung mateni akeh. Sangang puluh songo. Dia cari orang, tanya. Akhirnya ketemu, bertemu dengan seorang yang ahli ibadah, namun dia jahil. Ahli ngibadah, maksudnya akeh ibadai, ananging jahil, bodoh. Tidak mengenal dengan baik sifat-sifat Allah. Sehingga ketika orang ini bertanya, saya telah membunuh 99 orang, saya ingin tobat, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mau menerima tobat saya? Napa jawabane wong niki sing ahli ibadah ning jahil? Jawabannya ora mungkin. Kamu sudah banyak dosanya, 99. Napa mboten mumet niki? Mau tobat malah dikatakan tidak mungkin diterima tobatnya. Maka dia pun marah. Sisan wong niki dipateni. Genep dadi pinten? 100. 100 dia. Membunuh. Wabillahi taufik. Walhamdulillah Allah masih memberikan kepada dia kebaikan. Masih ingin bertobat. Dia pun terus mencari ilmu, ingin bertanya, ketemu dengan ahlinya, orang yang berilmu. Beda jawabane. Nek takoni karo wong sing padha kaya wau niku, inten-inten jawabane pripun? Apa maning 100, ngoten nggih. Tambah ora bisa di ngapura kan ngoten. Ya, mboten niki. Dia bercerita, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah mungkin Allah mengampuni dosa saya? Jawabannya, apa yang menghalangi Allah mengampuni kamu? Allah niku ghafurur rahim. Ghafirul dhanbi. At-tawabur rahim. Wabillahi taufiq. Nah. Allah akan mengampuni dosamu. Kemudian seorang yang alim ini di samping memberikan fatwa yang menyejukkan hati, juga memberikan nasihat yang baik. Napa nasihati? Kowe tolong tinggalkan kampungmu yang jelek, pergilah ke kampung itu, kampung yang baik, agar kamu bisa baik beribadah di sana. Tinggalkan negerimu, fa innaha ardu su', karena negerimu itu negeri yang jelek. Jangan-jangan nanti kamu sudah tobat, diajak lagi kawan-kawannya, tidak jadi tobat. Pergilah menuju ke kampung yang baik. Akhirnya pun manut nih. di samping mendapatkan fatwa yang menyejukkan jiwa, juga mendapatkan bimbingan yang baik. Dia pun berjalan menuju kampung yang baik itu. Namun di tengah perjalanan datang ajal. Dereng tekan panggonane teng tengah dalan, ditakdirkan oleh Allah untuk dia mati. Wabillahi taufik. Datang malaikat. Ada malaikat rohmah yang ingin mengambil nyawanya, yang membawa jasadnya atau rohnya. Yang satu tidak, malaikat adab. Ya. Khilaf di antara mereka, ini orang ini bagaimana ini? Orang yang baik atau yang tidak baik? Ya. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memutuskan khilaf di antara malaikat yang ada itu. Coba diukur antara negeri dia mati dengan negeri yang dia tuju, dan tempat dia mati dengan tempat yang dia tinggalkan. Ternyata didekatkan kepada negeri yang dia tuju, maka dia pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh ma'asyiral muslimin, pentingnya ilmu dan menuntut ilmu memudahkan seseorang insyaallah untuk selamat dari langkah-langkah syaitan dan mendapatkan ridha dan ampunan Allah. Yang ketiga, ya, di samping menuntut ilmu adalah dengan kita berkawan, bermajelis dengan kawan-kawan dan majelis-majelis yang baik. Ini akan membantu seorang untuk selamat dari bisikan-bisikan syaitan. Berteman dengan orang-orang yang berilmu, berteman dengan orang-orang yang baik, insyaallah ta'ala niki ugi dadi sarono, sarana dan sebab untuk kita selamat dari bisikan dan langkah-langkah syaitan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Taib, kalau ada pertanyaan, tafadhol barangkali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wassallama ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.